Perusahaan rokok Sinar Jaya Internasional. Bani kita. Buat kamu semua ya. Salaman dulu. Putih yang sedang Boleh minta oplok-oploknya? Ini bunganya kok ada ininya ya, ada bunyinya ya.